ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah، insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari kedua ini tentang ilmu, keutamaan ilmu, gigihnya para ulama dalam menimba ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk lebih semangat menimba ilmu setelah kita mendengar bagaimana gigihnya para salafus salih dalam menimba ilmu. Dan sebelumnya kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu daripada Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk meminta tambahan. Adapun tambahan tersebut di Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya agar meminta adalah tambahan ilmu. Allah tidak pernah minta agar Rasulullah SAW memohon untuk menambah harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah untuk menambah ilmu. Dan ini menunjukkan keberkahan ilmu. Menunjukkan pentingnya ilmu. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam tatkala Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepadanya antara ilmu atau dunia ini dengan gemerlapnya, maka Sulaiman memilih ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Thaha ayat 114, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wa qul, dan katakan Muhammad, "Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma." Tambahkan untukku ilmu. Maka ini adalah merupakan bagian daripada kiat-kiat menambah ilmu adalah dengan berdoa. Hendaklah senantiasa seorang penuntut ilmu seperti kita, insyaAllah ta'ala dan antum sekalian, memperbanyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu. Hendaklah kita senantiasa mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Para hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam ayat lainnya, yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Qul, katakan Muhammad, hal yastawi, apakah sama, alladhina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, yang mengerti, walladhina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengerti. Tentu jawabannya adalah tidak akan mungkin dapat disamakan antara orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Mustahil. Jangankan manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ketika kita berangkat kepada alam yang lebih rendah daripada manusia, binatang. Tidak sama binatang yang berilmu dan binatang yang tidak berilmu. Apa contohnya? Binatang yang berilmu, anjing. Ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang kita ketahui, telah mengangkat derajat anjing-anjing yang berilmu dibandingkan anjing-anjing kampung, anjing-anjing liar yang tidak berilmu. Dan kita telah mengetahui bagaimana yakni hukum anjing, memelihara anjing, najisnya anjing, dan seterusnya, berkurangnya pahala orang-orang yang memelihara anjing. Namun, karena anjing ini memiliki ilmu, Allah SWT mengistimewakan dirinya. di mana Allah SWT halalkan kita untuk memakan buruan daripada anjing-anjing yang berilmu, yang terpelajar. Kata Allah SWT, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing-anjing terpelajar dengan ilmu yang kalian ajarkan kepada mereka, yang tentunya kalian dapatkan daripada Allah. Kata Allah, fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka makanlah apa-apa yang mereka tangkap, mereka buru untuk kalian. Subhanallah. Jadi anjing saja berbeda. Ya, pada anjing yang ditugaskan untuk melacak narkoba, itu mungkin harganya masya Allah puluhan juta rupiah. Dibandingkan antum hadirkan kepada mereka anjing-anjing kampung tangkap anjing liar, diberikan hadiah, mungkin mereka menolaknya. Jikalah anjing saja makhluk yang kita mengetahui kedudukannya dalam Islam, ya, Allah SWT angkat derajatnya, bahkan dibolehkan memeliharanya tatkala dia memiliki ilmu, apalagi manusia. Maka Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah menyebutkan keutamaan ilmu ini. Bagaimana Allah SWT muliakan hewan yang memiliki ilmu dibandingkan hewan yang tidak memiliki ilmu, apalagi manusia. Tentunya kita melihat bagaimana Allah SWT muliakan para ulama sepanjang zaman, ya, para penguasa, orang-orang kaya, mereka meninggal tapi tidak disebut namanya. Adapun para ulama, mereka meninggal tapi mereka tetap hidup dan disebut namanya, diulang-ulangi perkataannya sepanjang masa. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Antum senantiasa menyebutkan, berkata Abu Hanifah, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Malik, berkata Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya. Padahal mereka ada yang meninggal pada abad kedua, ada yang meninggal pada abad ke-1. Sekarang kita berada pada tahun 1433 Hijriah. Ya, abad ke-14. Tapi tetap kita mengulang-ulang perkataan mereka, menunjukkan betapa Allah SWT mengangkat derajat mereka, para ulama. Dan hal ini Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah katakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat, alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, diantara kalian, walladhina utul ilma, dan mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu, darajatin, beberapa darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman secara umum, tapi di kalangan orang-orang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Allah angkat derajat mereka di dunia, di mana manusia memuliakan mereka. Subhanallah. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh binatang di bumi ini, hatta al-hitanu fil bahri, sampai-sampai ikan-ikan dalam lautan pun mendoakan kebaikan bagi muallimin nas al-khair, yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Sampai semut-semut pada sarang-sarangnya pun mendoakan para penimba ilmu dengan kebaikan. Allahu Akbar. Diangkat Allah derajatnya di dunia, ya, manusia memuliakan mereka. Subhanallah. Dan kita mendapati bagaimana manusia lebih memuliakan para ulama, melebihi bagaimana mereka memuliakan para penguasa. Subhanallah. Suatu ketika Baghdad naik debu karena kedatangan seseorang. Maka dari depan istana, dari atas istana, dari balkon istana, permaisuri bertanya kepada pengawal-pengawalnya, siapakah gerangan yang datang? Apakah mereka mau menyambut kedatangan raja? Ya. Kata mereka, bukan. Mereka menyambut kedatangan seorang alim besar, Abdullah al-Mubarak, sampai naik debu-debu. Ya. Ketika itu berkata sang permaisuri, inilah sebenarnya raja. Allahu Akbar. Itulah para ulama. Atha bin Abi Rabah. Allah angkat derajatnya, dia budak. Budak milik seorang perempuan ahli Makkah yang tidak memiliki harta, budak statusnya. Ketika sang wanita melihat bagaimana Atha begitu rajinnya menimba ilmu, maka dia bebaskan Atha, merdekalah Atha. Setelah merdeka, sepenuhnya hayatnya dia gunakan untuk ilmu. Tidurnya di Masjidil Haram. Ya. Hidupnya di Masjidil Haram. Dan dia belajar, mengumpulkan ilmu-ilmu ulama di zamannya. sehingga Atha yang menjadi sosok yang sangat terkenal. Suatu ketika datanglah ketika itu Khalifah Harun al-Rashid masuk ke dalam masjid diiringi dua anaknya, pangeran, putra raja. Maka keduanya melihat bagaimana hinanya orang tua mereka Harun al-Rashid ketika datang bersimpuh di hadapan Atha. Ketika dia datang dan melihat Atha sedang sholat, dia tunggu. Setelah Atha selesai sholat sunnah, maka dia pun mendekat bersimpuh di hadapan Atha dan dia bertanya kepada Atha tentang banyak hal. Sementara kedua anaknya melihat, siapakah gerangan orang ini? Bagaimana orang tua kita begitu memuliakannya? Selepas bertanya, maka keduanya, dia pun yakni pergi izin daripada Atha dan dia berangkat. Bertanyalah kedua anak, wahai anda, siapakah gerangan orang yang tadi anda temui? Begitu takzimnya anda kepadanya. Padahal anda adalah seorang raja, khalifah, amirul mukminin. Dan orang yang anda datangi bukan sosok yang mengagumkan. Ya, atau orangnya berkulit hitam. Budak. Statusnya budak. Ya, matanya juling. Atau padanya banyak sekali aib, cacat. Kulitnya hitam. Bahkan jalannya pun tidak sempurna. Pincang. Maka berkata ketika itu ayahanda mereka, Harun al-Rashid, wahai ananda, tuntutlah ilmu. Demi Allah, ilmu akan memuliakan seorang. Tidakkah kamu melihat bagaimana hinanya ayahanda di hadapan Atha? Dialah Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Kemudian diteriakkan di tengah pasar di mana-mana. Dan Atha di Makkah. Oleh para pengawal-pengawal kerajaan, la yufti fi Makkah illa Atha. Tidak boleh ada yang berfatwa di negeri Makkah kecuali Atha. Subhanallah. Sampai-sampai Abu Hanifah rahimahullah ketika datang melaksanakan ibadah haji, dia minta kepada salah seorang tukang cukur untuk mencukur rambutnya, tahallul. Maka dia bertanya kepada tukang cukur tersebut, berapa upah untuk mencukur rambut ini? Maka berkatalah sang tukang cukur, subhanallah, wahai fulan, ini ibadah. Dan dalam ibadah tidak ada tawar-menawar. Berikan berapa yang kau mampu berikan. Subhanallah. Kemudian dia berikan, ketika itu dia menghadap ke arah, bukan kiblat. Berkata sang tukang cukur, wahai fulan, tidakkah tahu, engkau ini adalah manasik. Maka hadapkan wajahmu ke kiblat. Karena ini adalah ibadah. Maka Abu Hanifah pun menghadapkan wajahnya ke kiblat. Setelah itu Abu Hanifah memberikan kepalanya bagian kiri. Dikatakan oleh sang tukang cukur tersebut, wahai fulan, tidak akan kau tahu bahwasanya ini ibadah. Tidaklah dimulai daripada sebelah kanan. Maka diberikan bagian kepala sebelah kanan. Selesai mencukur, bertanya Abu Hanifah, subhanallah. Sampai-sampai tukang cukur pun memiliki ilmu seperti ini. Siapa guru kalian? Maka berkatalah sang tukang cukur ini, Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Atha, berkahnya ilmunya, sehingga tukang-tukang cukur pun belajar daripada Atha bagaimana cara manasik ibadah haji. Subhanallah. Maka ya ikhwan, Allah SWT akan mengangkat derajat para ulama di dunia. Dengan memuliakan mereka. Diberikan Allah SWT kemuliaan. Dikenal oleh manusia. Dikenal dengan kebaikan. Di dunia. Dan wallahi di negeri akhirat Allah SWT akan memberikan bagi mereka derajat yang tiada terhingga. Allah SWT berfirman dalam ayat yang terdapat dalam surah Fatir ayat 28. Tentang keutamaan ilmu. Jazakallahu khairan. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang mampu memiliki rasa takut kepada Allah SWT daripada kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu akan membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kejahilan akan membuat seseorang menentang Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, di mana ilmu akan melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ya ikhwan bukanlah dengan banyaknya seseorang menghafalkan hadis. Ilmu bukanlah dengan seseorang banyak menghafalkan ayat. Tapi ilmu adalah yang mampu melahirkan ketakutan dalam diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan al-hasr. Dalam bahasa Arab namanya sighatul hasr, innama, sesungguhnya hanya takut kepada Allah daripada kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka lah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi ilmu seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Manusia takut kepada satu makhluk, manusia berlari daripadanya. Tapi ketatkala manusia takut kepada Allah, maka manusia berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Adapun hadis hadis ya ikhwan rahimakumullah yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, di antaranya adalah hadis bersumber daripada Muawiyah radhiyallahu tabaraka anhu yang telah dikutip oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, yufaqihuhu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya dalam agama. Maka ya ikhwan rahimakumullah, jika antum mau tahu siapa orang-orang yang dalam dirinya ada kebaikan, siapa orang-orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka mereka adalah para penimba ilmu. Mafhumnya, barang siapa yang tidak peduli kepada ilmu agama untuk mempelajarinya, mencarinya, menuntutnya, maka orang ini la khaira fih, tidak ada kebaikan padanya. Maka kebaikan yang Allah giring kepada seorang hamba terkala hamba tersebut giat dalam menimba ilmu, senantiasa berupaya mencari ilmu. Nanti kita akan sebutkan bagaimana gigihnya para ulama, bahkan para nabi mencari ilmu, menunjukkan betapa mulianya ilmu ini. Maka tandailah seseorang pemuda jika dia gemar menimba ilmu, dalamnya ada kebaikan. Dan tandai pula jika ada seorang pemuda yang tidak peduli kepada ilmu agama, berarti tidak ada padanya kebaikan sama sekali. Subhanallah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, dia pernah berkata, bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, la hasada illa fi ithnataini, tidak boleh manusia itu iri kecuali pada dua hal. Tidak boleh hasad, iri, kecuali pada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah iri terhadap seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya harta dan dia gunakan hartanya untuk perkara-perkara yang hak. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidak boleh seorang itu iri, hasad kecuali kepada dua manusia. Yang pertama adalah seseorang dibolehkan iri kepada seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta yang dia salurkan hartanya dalam jalan-jalan kebenaran, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berinfak dan seterusnya, berinfak untuk dakwah, berinfak untuk jihad, berinfak untuk para penimba ilmu dan seterusnya. Maka boleh seseorang iri kepada mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang Allah berikan kepadanya harta yang dia gunakan pada jalan-jalan kebenaran. Adapun yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Dan seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah. Hikmah adalah saripati ilmu. Intinya ilmu yang melahirkan sikap hikmah. Maka orang-orang yang Allah berikan kepadanya sifat hikmah yang dia merupakan saripatinya ilmu, boleh kita iri kepadanya. Fahuwa yaqdi biha, yang dengan ilmu ini, dengan hikmah yang ada pada dirinya, dia berhukum dengannya. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan manusia dengannya. Subhanallah. Allah SWT mencela sifat dengki. Berkata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada, jauhilah sifat iri, sifat hasad. Iyyakum wal hasad. Jauhilah sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasad akan memakan kebaikan sebagaimana kayu-kayu bakar yang dimakan oleh api dengan cepat. Maka dilarang hasad, tapi dalam perkara ini dibolehkan. Maka makna hasad dalam hadis ini, berkata para ulama, maknanya adalah ghibtah, bukan hasad. Disebut hasad tajawuzan. Adapun hasad dalam Islam terlarang. Definisi hasad adalah tamanna zawalu ni'matil ghair. Seseorang mengharapkan nikmat yang ada pada orang hilang, itulah hasad. Itu yang dilarang. Seorang punya jabatan baik, dia ingin supaya jabatannya hancur, reputasinya hancur. Ini namanya hasad. Di mana seorang mengharapkan hilang kenikmatan daripada orang lain. Ini namanya hasad. Dan hasad pun bertingkat-tingkat. Adapun yang disebut Rasulullah hasad di sini bukanlah hasad sebenarnya, tapi adalah ghibtah. Yaitu keinginan untuk meniru orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta. Sebagaimana yang telah pernah kita bahas, sesungguhnya dunia ini hanya ada 4 manusia. Yang pertama adalah manusia yang Allah berikan kepada ilmu dan, kemarin, ilmu dan harta. Yang dengan ilmunya dia paham untuk menyambung silaturahmi dan seterusnya. Menunaikan hak Allah pada harta. Ya, yang dengan hartanya dia berinfak dan seterusnya. Inilah setinggi-tinggi derajat manusia. Yang kedua adalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Tidak diberikan harta. Yang dia berkata, seandainya aku diberikan harta seperti si fulan, aku akan lakukan sebagaimana dilakukan. Dan dua-duanya sama ganjaran pahalanya. Subhanallah. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan kepadanya harta. Tapi tidak diberikan. Fahuwa takhabbatu bihi. Fahuwa takhabbatu fiha. Yang mana orang ini sembarangan dalam menyalurkan hartanya. Menghabiskan hartanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Bahkan perkara-perkara maksiat. Ya, maka dia adalah serendah-rendahnya tingkatan manusia. Jadi antum lihat orang-orang kufar. Ya, yang Allah berikan kepada mereka harta. Lihatlah negeri-negeri kufar. Ya, bagaimana Allah bukakan kepada mereka dunia. Wallahi mereka adalah serendah-rendahnya manusia. Harta kadang-kadang, subhanallah, sebagaimana yang saya dengar. Ya. Kadang-kadang harta mereka salurkan pada tempat-tempat yang tidak hak. Mungkin subsidi untuk anjing lebih besar daripada subsidi untuk anaknya. Subhanallah. Mungkin kereta seorang untuk anjing lebih mahal daripada kereta seorang untuk anaknya. Itu melihatlah bagaimana Allah sesatkan mereka. Mungkin banyak orang-orang minta-minta yang fakir, tidak mereka beri. Ya, padahal mereka berhak. Sementara anjing, subhanallah. Begitu mereka muliakan. Inilah ikhwan rahimakumullah. Orang-orang kufar dan orang-orang fasik yang Allah berikan kepada mereka harta, tapi tidak Allah berikan ilmu, mereka gunakan hartanya pada tempat-tempat yang tidak hak. Sembarangan. Subhanallah. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta, dan dia berniat seandainya diberikan dia harta, dia akan buat sebagaimana si fulan ini membuat hartanya. Subhanallah. Dua-duanya apa? Sama dosanya. Wa'iyadzan billah. Tentunya hal ini menunjukkan betapa tingginya perkara ilmu bagi para ulama yang memilikinya. Dan perkara harta bagi orang-orang yang memiliki harta dan dia tahu menyalurkan hartanya. Subhanallah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. مثل perumpamaan bagaimana Allah SWT mengutusku dengan ilmu dan dengan petunjuk, كمثل غيث bagaikan hujan, أصاب أرضا yang turun ke bumi. Rasulullah berikan perumpamaan kepada sahabat-sahabatnya. Perumpamaan Rasulullah yang datang diutus Allah membawa ilmu dan petunjuk bagaikan perumpamaan hujan yang turun ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Tatkala hujan turun, maka hujan mengenai berbagai macam bentuk karakter bumi. Di antara bumi ini tanah ada yang sifatnya tanah yang subur. Ya. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a. Yang dia menerima air dan dia resap air. Kemudian fa'anbatatil kala', dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanaman, biji-bijian. wal usbal katsir, dia tumbuhkan rumput-rumputan. Ini tipe tanah yang pertama. Tanah apa? Subur. Ketika turun hujan, dia serap, kemudian dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa kanat minha ajaribu amsakatil ma'a. Dan ada tipe tanah lain adalah tanah-tanah yang hanya dapat menyimpan air. Ya, fanafa'allahu biha an-nas. Maka Allah SWT juga berikan manfaat manusia dengan tanah-tanah seperti ini. Dia tidak dapat menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia hanya mampu menyimpan air. Ya. Seperti apa? Seperti apa? Hah? Yang dapat menyimpan air seperti apa? Danau. Danau. Dan sejenisnya, oase. Ya. Dia hanya dapat menyimpan air. Turun hujan, dia simpan. Ini tipe tanah yang kedua. Fasyaribu minha. Maka orang-orang mengambil air tersebut untuk minum mereka. Wasaqau. Wazara'u. Mereka memberikan minuman kepada ternak mereka. Dan mereka mengairi sawah-sawah ladang mereka. Ini tipe tanah kedua. Nanti antum lihat antum di tipe tanah mana ya. InsyaAllah ya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Dan hujan tersebut turun terhadap tipe tanah lainnya. Innama hiya qay'an. Tanah yang gersang. La tumsiku ma'an. Yang tidak dapat menerima air. Ya. Tidak dapat menahan air. Sebagaimana tipe tanah kedua. Wa la tunbitu kala'an. Tidak dapat menampung air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti apa? Pasir. Tanah pasir, padang pasir. Turun hujan habis diserapnya. Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak mampu menahan air. Tanah gersang, tanah tandus. Inilah tiga tipe tanah. Dan kalau turun hujan, maka hujan akan turun pada tiga tipe tanah ini. Yang subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang menyimpan air, dan tanah yang tidak dapat menyimpan air, tanah gersang, tandus. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah." Itulah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. "Wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bih." Bermanfaat baginya apa-apa yang aku bawa, yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya. "Fa'alima wa 'allam." Maka mereka belajar dan mereka mengajarkan. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. Dan itu pula lah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak pernah mengangkat kepalanya. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Orang-orang yang tidak pernah mau menerima petunjuk yang Allah SWT mengutusku dengannya. Ikhwan rahimakumullah. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya inilah perumpamaan ilmu. Bagikan hujan yang turun ke bumi. Ada para ulama. Tipe pertama adalah para ulama yang mereka, ikhwan rahimakumullah, menyerap wahyu, Al-Quran, Al-Hadith. Mereka pahami, mereka keluarkan daripada hadith, daripada Quran, berbagai hukum-hukum agama. Mereka cari intisari daripada setiap hukum agama, mereka ambil kesimpulan hukum. Dan mereka lah sebaik-baik manusia. Mereka pahami Al-Quran, mereka pahami ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Mereka ambil kesimpulan hukum daripada ayat-ayat tersebut. Dan inilah setinggi-tinggi manusia. Sehingga kita mengetahui hukum agama. Karena agama kita ikhwan, semua perkara agama ini telah ada dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai. Tidak pernah ada yang kami sisakan dalam Al-Quran. Semuanya ada. Percaya enggak antum? Semuanya ada dalam Al-Quran? Percaya enggak? Percaya? Coba antum carikan saya ayat yang menerangkan, yakni bagaimana cara memperbaiki jam. Ada enggak? Ada. Gimana ayatnya? Ada seseorang, ikhwan, ketika dibacakan kepadanya tentang ayat ini, ma faradna fi kitabi syai'. Tidak ada satu pun dalam kitabnya kecuali telah kami yakni turunkan padanya. Berkata seorang, kalau begitu tolong jawab pertanyaanku. Ini dalam kantong gula ini berapa kilo ini? Berapa kilo kantong gula ini? Ada enggak dalam Al-Quran? Maka seketika dia mengatakan ada. Dalam Al-Quran ada. Berapa kilo dalam Al-Quran? Satu kantong gula ini. Sebentar. Dia tanya kepada yang angkat telepon. Dia tanya, wahai fulan, ini satu kantong ini berapa kilo? Ini 3 kilo. Jawabannya 3 kilo. Maka berkatalah orang ini, bukan dalam Al-Quran. Ini jawaban dia, iya. Bukankah Allah SWT merintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, andai katakan tidak mengetahui. Dan mereka dalam hal ini adalah ulama. Karena mereka tahu berapa jumlah, yakni berat, kantong-kantong gula ini. Maka ketika ada orang bertanya, bagaimana cara membuat jam? Apakah dalam Al-Quran diatur, diajarkan? Ya. Apa jawabannya? Ya. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, andai katakan tidak mengetahui. Belajar kepada ahli jam. Itulah dalilnya. Semuanya ada. Ada enggak dalam Al-Quran haram diharamkan ganja? Ada enggak? Sebagian daripada suku di negeri kita menganggap ganja itu tidak ada dalam Al-Quran, maka dia adalah halal. Sehingga mereka tanam ganja. Ya, bahkan mereka jual ganja. Bahkan mungkin digunakan untuk membiayai pesantren. Kata mereka, enggak ada dalam Al-Quran haramnya ganja. Cari dalam Al-Quran ganja. Enggak ada. Hurrimat alaikum ganja. Enggak ada. Nah, bagaimana? Para ulama, ikhwan rahimakumullah, dengan ilmu mereka, mereka pelajari nasas Quran, nasas hadis, mereka mengambil kesimpulan hukum. Setiap yang memabukkan, maka dia hukumnya adalah haram. Yang menghilangkan akal manusia, maka hukumnya adalah haram. Ya, masuklah ke dalam ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Sesungguhnya namanya khamar, dan definisi khamar adalah kullu ma yukhamirul aqla. Setiap yang membuat akal tertutup, ya, apapun juga jenisnya, apakah ada minuman seperti al-khumur, minuman-minuman keras, ya, ataupun yang sifatnya dihisap dan seterusnya disuntikkan, apapun jenisnya, ya, yang berkembang nama-namanya belakangan, putau dan ekstasi, apapun juga masuk ke dalam ayat ini. Maka tidak ada satupun dalam perkara dunia ini yang lepas daripada Quran. Tetapi semuanya harus kembalikan pada para ulama, mereka mengambil kesimpulan hukum. Semua transaksi bisnis berkembang, semua jawabannya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya? Konsep-konsep bisnis berkembang sekarang, halal haramnya, jawabannya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Siapa yang bisa mengeluarkan yakni hukum seperti ini? Para ulama. Jadi inilah ulama yang paling tinggi derajatnya. Mereka adalah yang menerima wahyu berupa Quran dan Sunnah. Mereka pahami, mereka keluarkan hukum-hukum sehingga bermanfaat bagi manusia. Subhanallah. Adapun tingkatan yang kedua adalah ulama-ulama yang mereka menguasai yakni hafalan terhadap Quran, menguasai hafal hadis. Ya, walaupun mereka tidak sampai sebagaimana tingkat ulama pertama, tapi mereka bermanfaat dengan hafalan Quran mereka. Mereka mampu mengajarkan kepada manusia hafalan Al-Quran. Mereka mampu menyampaikan kepada manusia hadis-hadis Rasulullah SAW. Walaupun terkadang mereka tidak begitu memahami kandungan-kandungan intisari yang dapat dipetik daripada hadis Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, Nadzarallahu imra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Berkata Rasulullah, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang yang menyampaikan dariku sesuatu yang dia dengar. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Berkata Rasulullah, farubba muballighin aw amin sami'. Terkadang orang yang disampaikan lebih paham terhadap orang yang menyampaikan hadis. Menunjukkan kepada kita ikhwan pemahaman yang bertingkat-tingkat pada ulama. Ada yang dia hanya menyampaikan transfer hadis. Transfer, dia hafalkan, dia tulis, dia sampaikan kepada orang lain. Dan boleh jadi orang yang menerima hadis ini lebih paham dengan isi hadis dan mampu mengeluarkan berbagai macam faedah-faedah ilmiah daripada orang menyampaikan. Maka ini adalah orang-orang pada tingkatan kedua. Seperti para huffaz, penghafal-penghafal Quran Al-Karim, penghafal-penghafal hadis. Ya. Dan mereka ini memiliki keutamaan. Dan mereka dijaga agama Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun mereka tidak sampai kepada tingkat ulama-ulama yang pertama tentunya ikhwan rahimakumullah. Banyak qari-qari yang dihafiz, Masya Allah, yang dia mampu mengajarkan orang bagaimana menghafal Quran. Tapi ketika antum tanya, ya akhi, apa hukumnya ini? Dia enggak bisa menjawab. Padahal dalam otaknya ada Al-Quran. Ketika antum sebutkan hukumnya ini, dari mana dasarnya? Antum sebutkan ayat ini. Maka seketika dia keluarkan ayat. Ya? Contohnya, Ya, tanya kepada mereka, apa hukum menghisap rokok contohnya? Apa hukum menghisap rokok? Dia katakan haram. Apa dalilnya? Saya enggak tahu. Maka tersebutkan kaidah dalam agama, semua yang membahayakan adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebutkan sebagian daripada ayat, larangan-larangan membahayakan manusia, membahayakan alam, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah merusak di bumi ini setelah Allah ciptakan bumi dengan sempurna. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Janganlah seseorang menyampaikan dirinya pada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah bunuh diri kalian. Dan seterusnya. Terakhir, diambil kesimpulan, ini adalah perkara Allah haramkan. Siapa yang bisa mengeluarkan hukum seperti ini? Para ulama. Subhanallah. Jadi, ikhwan rahimakumullah, ini adalah tingkatan kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah, مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. Orang-orang yang tidak mau sedikit mengangkat kepalanya untuk tunduk menerima petunjuk-petunjuk Allah SWT. Yang tidak peduli terhadap ilmu syarak. Tidak peduli terhadap ilmu agama. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Yang tidak menerima petunjuk yang kubawa, kata Rasulullah SAW. Ya? Ikhwan, pernah Rasulullah SAW dalam satu majlis, kemudian masuklah seseorang. Dan langsung dia berusaha masuk ke celah-celah kaunnya, duduk di depan dekat Nabi SAW. Kemudian masuk orang yang kedua. Dia malu untuk maju ke depan. Dia duduk di belakang. Kemudian masuk yang ketiga. Dia lihat ada majlis Rasulullah SAW. Dia lihat sebentar, kemudian dia pergi tinggalkan majlis tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang tiga orang ini. Kata Rasulullah, pertama, aqbala ala Allah fa aqbala Allah alaih. Adalah seorang yang dia berusaha untuk mendatangi, menghadapkan wajahnya kepada Allah SWT, segera mendatangi ilmu agama, dan dia berlomba-lomba padanya, maka Allah pun mendatanginya. Adapun yang kedua, istahya. Dia malu, maka Allah pun malu daripadanya. Adapun yang ketiga, a'radha, dia berpaling. A'radallahu anhu, maka Allah pun berpaling daripadanya. Maka ikhwan, manusia itu, sebagaimana kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, innama an-nasu thalathah, manusia hanya tiga saja. Anda melihat semua manusia, apapun bangsanya, apapun jenis etnisnya, mereka hanya tiga saja. Tidak ada yang keempatnya. Yang pertama, ikhwan, adalah aliman rabbani. Seorang alim, rabbani. Seorang alim yang mengajarkan umat perkara-perkara dibutuhkan oleh umat. Makna alim rabbani adalah ulama-ulama yang mengajarkan umat apa-apa yang mereka butuhkan. Daripada perkara-perkara yang sifatnya mendasar. Ya, yang senantiasa mendahulukan skala prioritas. Yang mengajarkan ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu lainnya. Inilah ulama. Yang mendidik umat agar mengamalkan ilmu agama. Yang senantiasa membacakan kepada umat-umat kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini ulama Rabbani. Inilah setinggi-tinggi manusia. Kata Ali, manusianya tiga. Yang pertama adalah apa? Alimun Rabbani. Seorang alim yang disifat dengan sifat Rabbani. Yang mengajarkan umat perkara-perkara yang mereka butuhkan. Dia tahu umat membutuhkan akidah, maka diajarkan akidah terlebih dahulu. Umat butuh perkara-perkara muamalat dalam berjual beli, maka diajarkan umat ketika mereka membutuhkannya. Dan begitulah seterusnya. Ini alim Rabbani. Adapun alim yang tidak memiliki sifat Rabbani, tentunya seorang alim yang tidak mengetahui skala prioritas. Ya? Dan mereka merusak. Karena tidak memiliki hikmah. Orang baru ngaji mungkin langsung seketika, ya, dia melihat orang tersebut, misalnya, ya, baru ngaji, orang tersebut, datang, misalnya dengan pakaian yang tidak baik dalam menimba ilmu, dan dia baru ngaji. Langsung dia katakan, bukan seperti ini caranya, keluar, ganti pakaian. Tidak seperti itu, ikhwan. Skala prioritas. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dalam berdakwah ke Yaman, maka Rasulullah membuat skala prioritas. Berkata Rasulullah, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau mendatangi satu kaum, mereka ahlu kitab. Falyakun awwalama tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Maka hendaklah prioritas pertama kali yang kau serukan agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Fa innahum ajabuka bidzalik, andai kata mereka terima konsepmu yang pertama ini, fa'alimhum, ajarkan mereka anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin, Allah mengajarkan kepada mereka 5 salat sehari semalam. Fa innahum ajabuka bidzalik, andai kata mereka terima konsep ini, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Ajarkan mereka, Allah mewajibkan kepada mereka mengeluarkan harta yang diambil daripada orang-orang kaya mereka, diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Di sini Rasulullah mengajarkan Mu'ad untuk berdakwah skala prioritas. Jika ini diterima, pindah kepada ini, dan seterusnya. Subhanallah. Maka adalah seorang arif dalam berdakwah, mendudukkan skala prioritas. Ada orang yang dalam kesyirikan yang parah, yang dahsyat, di benaknya segala macam bentuk kesyirikan. Ia meyakini kuburan-kuburan dikeramatkan mendatang manfaat, menolak mudarat. Maka bukanlah seorang da'i yang bijak pertama kali mengajarkan orang ini salat. Wallahi bukan ini caranya. Karena salat tidak akan diterima selama tauhidnya belum lurus. Maka ajarkan kepadanya apa? Tauhidullah. Supaya lurus semua ibadahnya, supaya diterima. Maka seorang da'i yang bijak adalah da'i yang tahu skala prioritas. Jika seorang pasien datang kepada seorang dokter, membawa berbagai macam penyakit yang komplikasi, ada jantungnya, ada sakit gulanya, ginjalnya gagal, ya banyak sakitnya, darah tinggi, subhanallah. Seorang dokter yang bijak, dia akan lihat mana yang paling terlebih dahulu untuk disembuhkan, diterapi. Dia juga membawa penyakit panu, ada panunya, ada sakit flu-nya, ada kurapnya. Dokter yang tidak bijak, pertama kali diberikan, ini bapak sembuhkan dulu penyakit flu-nya ya, bawa ini obat. Sembuhkan dulu panunya ya, pergi. Nanti setelah sembuh panunya baru datang. Ini dokter yang tidak bijak. Da'i yang tidak bijak, mendahulukan perkara-perkara yang tidak seharusnya didahulukan. Bicara tentang khilafah, contohnya. Khilafah. Dan dia enggak paham bagaimana umat ini enggak ngerti khilafah. Syariat Islam. Dan dia tidak mengerti apa syariat Islam. Dan umat tidak mengerti syariat Islam. Dan seterusnya. Maka seorang alim Rabbani, inilah sebaik-baik manusia. Adapun yang kedua, kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu adalah mutaallimun ala tariqin najat. Seorang pelajar yang dia mencari jalan keselamatan. Apa yang kedua? Menuntut ilmu, pelajar. Yang dia mau selamat. Dan ini menunjukkan ikhwan, tujuan kita belajar agama agar selamat diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada malapetaka dunia dan malapetaka akhirat. Ini yang kedua. Subhanallah. Dan yang ketiga kata Imam Ali radhiyallahu anhu warda, ya. Alhamajur ru'a atba'u kulli na'ib. Yang ketiga adalah alhamajur ru'a. Kalau kata alhamaj itu suara hingar-bingar. Ar-ru'a para penggembala yang hingar-bingar ketika menyuruh kambing-kambingnya. Hingar-bingar. Alhamajur ru'a. Atba'u kulli na'ib. Mengikut setiap bentuk suara yang diserukan. Ini adalah kelompok ketiga. Kebanyakan manusia. Yang mereka adalah alhamajur ru'a. Tidak mengetahui kebenaran. Mereka hanya ikut-ikutan. Ya. Orang ke timur, mereka ke timur. Orang ke barat, mereka ke barat. Muncul tren baru, mereka ikuti. Ganti tren baru, mereka ikuti. Muncul model pakaian baru, mereka ikuti. Dan seterusnya. Alhamajur ru'a. Dan inilah kebanyakan manusia. Yang mereka hanyalah ikut-ikutan. Diumpamakan Rasulullah bagaikan kambing-kambing. Yang diseru oleh para pengembala. Kambing-kambing ini enggak paham arti seruan. Hanya mengikuti saja. Dan begitulah kebanyakan manusia, ya ikhwan. Kemudianlah orang-orang yang demonstrasi itu. Alhamajur ru'a. Saya pernah melihat ketika saya dalam perjalanan, ya, ada orang lagi demo ketika itu di depan bundaran HI. Ramai demo itu. Ada ketika itu salah satu daripada stasiun televisi memanggil para orang-orang yang ikut demo. Bapak tahu demonya apa? Saya enggak tahu. Saya diberi uang sekian-sekian, diberi makan, yang penting makanlah. Subhanallah. Alhamajur ru'a. Inilah kebanyakan manusia. Yang dia tidak tahu kenapa dia ikut. Mengapa harus ikut? Ikut-ikutan. Dan inilah kebanyakan orang-orang. Kebanyakan awam. Ya. Jadi tiga jenis manusia. Yang pertama. Apa? Yang kedua. Yang ketiga. Inilah kebanyakan manusia. Alhamajur ru'a. Ya. Apa yang diperbuat manusia dia ikut. Tanpa dia pernah mengetahui kemana mereka bertujuan. Apa tujuannya? Subhanallah. Antum lihatlah dia kata acara-acara partai-partai itu. Ya, apa namanya? Sebelum pemilu apa namanya itu? Kampanye itu. Subhanallah. Alhamajur ru'a. Hari ini dia pakai baju kuning. Biasa pakai baju merah. Biasa pakai baju hijau. Tidak peduli dia. Alhamajur ru'a. Yang penting dapat makan siang gratis. Dapat uang transportasi. Alhamajur ru'a. Subhanallah. Dan begitulah kebanyakan manusia. Sebagaimana berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaman nasu kal ibil mi'ah." Manusia itu bagaikan 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir dari 100 ekor unta tidak kau dapatkan satu pun unta yang layak sebagai unta tunggangan. Subhanallah. Dari 100 ekor unta ya kawan, jangan-jangan semuanya hanya layak untuk disembelih, untuk dimakan. Kata Rasulullah, manusia bagaikan 100 ekor unta yang terkadang la takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir tidak seekor pun dapat dijadikan sebagai unta tunggangan. Ikhwan, unta tunggangan bukan sebagaimana unta yang disembelih. Harganya mahal. Terdidik. Ya, memiliki pengalaman. Kata Nabi SAW, manusia itu persis sebagaimana 100 ekor unta. Berarti ikhwan, dari 100 manusia, jangan-jangan tidak satu pun yang benar-benar manusia. Setengahnya manusia. Seperempatnya manusia. Sepertiga manusia yang hanya layak untuk digorok. Subhanallah. Allah musta'an. Yang layak hanya sebagai bahan bakar neraka. Wa'iyadhan billah. Maka antum tidak usah heran ketika melihat banyaknya kekufuran. Ya. Rasulullah memberikan perumpamaan. Kaum muslimin dengan umat-umat sebelum Islam. Berikan perumpamaan seekor sapi. Yang semuanya hitam. Ya. Ada bercak putih. Yang bercak putih inilah dia. Nisbahnya kaum muslimin. Subhanallah. Yang kecil inilah, yang putih inilah kaum muslimin. Dibandingkan semua umat. Maka antum enggak usah heran. Kalau agama kita bukan yang paling banyak yang kita ikuti. Tapi dalil. Dan Allah mencela kebanyakan manusia. Wala tuti' akthar man fil ard. Jangan pernah kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi. Yudhillu ka an sabilillah. Pasti mereka akan membuat engkau terserap jalan Allah SWT. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, itulah jenis-jenis manusia. Allahu tabaraka taala alam. Jadi ikhwan, kembali kepada hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa ulama bertingkat-tingkat. Ya, ada ulama yang mereka ulama ahlul fiqh, mereka lah al-jahabidh al-muhaqqiqun, yang mereka memahami agama, memahami kaidah dalam agama, tujuan-tujuan syariat, dan mereka lah tinggi-tinggi tempat. Yang kedua adalah di bawah mereka. Yang ketiga adalah yang tidak ada sama sekali pada mereka kebaikan. Maka di mana antum ikhwan rahimakumullah? Pertama, jenis tipe tanah pertama atau kedua? Atau ketiga? Atau kita enggak ada di sana? Subhanallah. Tapi di antara yang tiga manusia yang Ali sebutkan, di mana kita berada? Antum, Syekh. Tipe tanah, tipe manusia yang Ali sebutkan tiga tadi, antum pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pilihan berganda. 1, 2, 3. Berharap nomor 2. Masya Allah. Barakallah. Berharap menjadi orang nomor 2. Masya Allah. Allahu Akbar. Tayyib. Wan Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin radhiyallahu anhu. Fawallahi. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Khairun laka min humurin na'am. Ketika Rasulullah mengutus Ali menaklukkan benteng Khaybar, Rasulullah pesankan kepada Ali agar Ali mendakwahi mereka. Berkata Rasulullah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, "Fa wallahi demi Allah, la an yahdi Allah, seandainya Allah tunjuki seorang manusia denganmu, khairun laka min humurin na'am. Lebih baik bagimu daripada unta-unta merah." Muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu ikhwan. Seseorang yang menyebarkan ilmunya sehingga membuat manusia mendapat petunjuk. Allah berjanji setiap satu orang yang mendapat kebaikan dari sebab dia, maka lebih baik baginya daripada unta-unta merah. Berkata para ulama, al-humurun na'am, unta merah adalah anfasu amwal Arab. Anfas artinya harta yang paling mahal pada bangsa Arab. yang mungkin harganya puluhan ribu ya rial, unta-unta merah. Coba Anda sebutkan mobil apa yang paling mahal? Mas Ari, mobil apa yang tunggu paling mahal? Porsche. Porsche. Yang paling mahal Porsche, kata beliau. Ini apa nih? Ferrari. Nah, Ferrari gimana? Mana lebih mahal dengan Porsche? Apa? Bersisi para ulama tentang mana mobil yang paling mahal. Yang jelas ya ikhwan, di negeri sini, di negeri Jepang ini, andai kata antum bersungguh-sungguh ikhlas bermohon kepada Allah, berusaha menyebarkan dakwah Islam, satu orang masuk Islam lebih baik bagi antum daripada mobil Porsche, Century, Ferrari, wallahi lebih baik. Antum ajak manusia sehingga menerima hidayah, dan ini adalah merupakan tabungan antum ikhwan. Antum kelak pulang ke negeri akhirat, ke alam baka, ke kubur, bukan membawa apa yang antum cari di Jepang ini, wallahi bukan. Antum sudah 17 tahun, bawa 17 emas batangan, tentunya. Bukan itu yang antum bawa, tapi bekal. Apa itu bekal? Bekal kita ketika menghadap Allah SWT adalah amal saleh, kebaikan. Maka andai kata satu orang Jepang dapat hidayah gara-gara antum, subhanallah, itu bekal besar. Antum di sana punya mobil Ferrari, bahkan lebih daripada itu. Satu orang. Dan ini menunjukkan keutamaan dakwah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah harus melandaskan pada ilmu. Dan ini menunjukkan bahayanya berdakwah tanpa ilmu. Karena ada sebagian orang, dia nekat berdakwah, kemana-mana jalan berdakwah katanya, tapi tidak memiliki ilmu. Yang mana mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan ikhwan, berdakwah tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, membinasakan di dunia dan akhirat. Subhanallah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa sebelum kita ada umat yang mana di antara mereka ada seorang yang pernah membunuh 99 nyawa. Subhanallah. Antum bayangkan, dalam satu negeri ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Ini menunjukkan alangkah dahsyatnya orang ini. Pembunuh berdarah dingin. Pembunuh bayaran, enggak takut. Subhanallah. Seolah-olah enggak ada hukum di negeri tersebut. Seolah-olah orang tidak berani untuk menghalanginya. Begitu jahatnya orang ini. Rasulullah menyebutkan, tiba masanya ikhwan, Allah berikan kepadanya hidayah. Maka hatinya yang suci ketika itu bersuara mencari kebaikan. Maka dia bertanya kepada penduduk sekitarnya, tunjukkan kepadaku mana orang alim kalian dan aku mau belajar. Mau bertanya. Mencari ilmu. Minta fatwa. Maka masyarakat sekitar menunjukkan dia kepada seorang ahli ibadah. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan, terkadang masyarakat salah dalam menilai seseorang. Mungkin serbannya enggak tinggal, jubahnya enggak tinggal, mungkin tongkatnya enggak tinggal, tasbihnya enggak tinggal, dianggap dia orang alim. Mungkin gelarnya udah haji. Masyarakat menggiring orang ini kepada ahli ibadah. Yang taat beribadah, rajin ke masjid, sholat enggak pernah tinggal, jamaah enggak tinggal. Begitulah kira-kira. Ahli ibadah. Tapi tidak ahli ilmu. Tidak memiliki ilmu. Modalnya hanyalah pengalaman. Bukan ilmu. Yang bertumpukan kepada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka datanglah orang jahat ini. Bertanya. Ya. Wahai orang alim. Saya ini seorang pembunuh. Telah membunuh 99 nyawa. Ketika mendengar kata-kata membunuh. Subhanallah. Orang ini seketika merinding luar namanya. Ya, apalagi ketika disebutkan 99 nyawa dia bunuh. Subhanallah. Jangan-jangan orang ini bunuh nyamuk pun takut. Ahli ibadah ini jangan-jangan bunuh nyamuk pun takut. Dia mendengar orang ini telah menumpahkan darah manusia sebanyak 99 orang. Kemudian bertanyalah orang ini, apakah orang seperti saya ini bisa kembali bertobat? Kata dia, tidak. Mustahil orang seperti engkau ini bisa bertobat dan diterima Allah tobatmu. Bayangkan. Dia berfatwa apa? Tidak ada tobat untukmu. Seketika keinginan tobat hilang karena tidak mampu bertobat, tertutup bertobat, dia putus asa. Maka dia hunus belatinya, dia tikam orang ini. Sempurnalah berapa dia bunuh? 100 nyawa. Subhanallah. Dan ini ikhwan menunjukkan alangkah bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Berdakwah tanpa ilmu pun demikian. Subhanallah. Bahaya. Di mana fatwa tanpa ilmu akan membinasakan dirinya sendiri. Meninggal. Tewas. Dan dia tewas bukan sebagai syahid. Wallah, bukan syahid. Ini bukan syahid, ini sangit ini. Mati, sangit, bukan syahid. Sangit. Karena pernah salah sahabat, yani, pernah Rasulullah SAW diberitakan tentang sahabat-sahabat beliau. Ada seseorang yang terluka di kepalanya. Ya, dan mereka safar. Ketika itu, musim dingin. Maka orang ini malam hari telah terluka, malam hari mandi jinak. Malam hari dia mimpi. Mimpi basah. Pada pagi harinya dia harus salat subuh. Dia bertanya, apa yang harus kulakukan? Kata mereka, engkau wajib mandi. Wajib mandi. Kalau enggak diterima salatmu. Maka dalam kondisi terluka dan dia mandi, setelah itu dia pun meninggal. Sampailah beritanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, qatalau qataluhu qatalahumullah. Mereka lah yang telah membunuhnya. Ya, semoga Allah memberikan balasan bagi mereka. Bukankah obat bagi penawar kejahilan bertanya? Subhanallah, mereka enggak bertanya. Kenapa bahannya fatwa terkadang membunuh? Sebagaimana orang ini membunuh dirinya dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas. Dan ini menunjukkan bahayanya para ulama-ulama yang dianggap masyarakat ulama padahal bukan ulama dan berfatwa tanpa ilmu. Dan wallahi ikhwan, ciri-ciri akhir zaman sebagaimana yang katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman, sampai datang masanya Allah tidak lagi menyisakan orang-orang berilmu. Fattakhadha an-nasu rusan juhala, tatkala orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin mereka baik dalam perkara dunia maupun perkara agama, juhala, orang-orang yang jahil. Fastuftu, maka dimintalah fatwa kepada orang-orang jahil ini. Faaftau, mereka pun berfatwa. Fadallu, faadallu wadallu, maka mereka menyesatkan dengan fatwanya, mereka pun tersesat. Maka ciri-ciri hari kiamat, ikhwan, ketika kejahilan diangkat, ketika ilmu diangkat, kejahilan tersebar. Ketika menjadi ahli fatwanya para juhal, orang-orang yang jahil. Subhanallah. Ini ikhwan menunjukkan bahayanya berdakwah tanpa ilmu. Karena dalam agama berdakwah wajib dengan ilmu. Berkata Allah SWT, Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru hanya kepada Allah. Bukan menyeru kepada kelompok. Bukan menyeru kepada golongan. Dan ini tujuan dakwah. Ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Al-ilmu. Di atas ilmu. Ini menunjukkan orang yang berdakwah wajib memiliki ilmu. Jadi ikhwan rahimakumullah, ilmu akan membuahkan hasil jika seorang yakni menyebarkan ilmunya dan ada orang mendapat petunjuk karenanya, subhanallah. Maka antum yang pernah mengislamkan orang-orang kafir, Allah, dari sisi Allah antum memiliki ganjaran pahala yang sangat besar. Antum yang menunjuki orang daripada kesesatan kepada kebaikan, dari sisi Allah antum memiliki ganjaran paling besar. Antum yang mengajak manusia datang ke masjid sehingga dia rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah belajar dan dengan itu antum berbanyak untuk mendakwahi manusia. Subhanallah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan di antara kutam ilmu, ilmu akan memudahkan seorang menuju surga. Allahu Akbar. Kenapa ilmu memudahkan seorang menuju surga, ikhwan rahimakumullah? Yang pertama, karena ganjaran ilmu yang sangat besar sekali. Sehingga besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat berat timbangan. Karena ilmu dituntut bukan untuk diri sendiri. Ilmu dituntut untuk orang banyak. Dan setiap orang yang mengamalkan ilmu agama karena seseorang menyampaikan ilmu kepadanya, maka dia akan peroleh semua pahala orang-orang yang mengamalkan ilmu agama tersebut. Jadi saya ulangi lagi. Kenapa ilmu dikatakan sebagai sarana yang paling mudah mengantarkan seorang kepada surga? Yang pertama karena apa? Besarnya ganjaran pahala dalam menimba ilmu dan menyampaikannya. Subhanallah. Sehingga asal daripada para sahabat seperti Ibnu Mas'ud. Satu majlis antum belajar lebih utama daripada sholat 40 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena sholat untuk antum sendiri pahalanya. Adapun ilmu, masalahnya untuk orang banyak. Dan kaidah sesuatu yang untuk orang banyak lebih utama daripada sesuatu yang kembali manfaatnya untuk satu orang per individu. Jadi antum sekarang belajar, ikhwan, lebih utama daripada antum sholat 1000 rakaat, 100 rakaat, 40 tahun, dan seterusnya, subhanallah. Karena ilmu dituntut untuk orang banyak. Setiap orang-orang yang mengamalkan ilmu yang antum sampaikan, maka akan mengalir pahalanya kepada antum. Subhanallah. Berbeda dengan sholat. Antum sholat, sholat-sholat itu sendiri. Meninggal antum, terputus sholat. Tapi ilmu ketika antum meninggal, semua ilmu yang antum ajarkan tidak akan pernah terputus ganjarannya. Semua orang mengamalkan akan mendapatkan pahala antum dalam kubur antum. Subhanallah. Karena itulah ilmu adalah merupakan sarana yang memudahkan seorang ke surga. Karena apa? Satu. Yang kedua, ikhwan rahimakumullah. Karena dengan ilmu inilah orang akan dapat membeda-bedakan antara yang hak dan batil. Antara yang tauhid dengan yang syirik. Antara yang bid'ah dengan yang sunnah. Antara yang halal dengan yang haram. Subhanallah. Dan dengan ini manusia akan selamat. Ketika dia tahu haram, dia hindari. Ya. Ketika dia tahu ini syirik, dia hindari. Ketika tahu bid'ah, dia tinggalkan. Dan antum melihat orang-orang yang tidak memiliki ilmu, subhanallah, mereka terseok-seok dalam kesyirikan. Dalam bid'ah. Dalam perkara-perkara yang haram. Berapa banyak orang-orang, ikhwan, antum lihat karena tidak memiliki ilmu, melanggar larangan Allah SWT. Dalam bermuamalat, riba contohnya. Pinjam uang di bank. Membungakan uang. Dan seterusnya. Ini haram. Karena tidak memiliki ilmu agama. Dalam perkara tauhid. Ya, bergantung kepada jimat. Ya. Wa'iyadhan billah. Payah-payah dia datang tempat-tempat yang jauh untuk mencari jimat. Ya, dalam perkara tauhid. Berapa banyak orang-orang tergelincir. Mengkultuskan kuburan. Meyakini tempat tertentu memiliki kekuatan. Apa namanya? Magic dan sejenisnya. Berapa banyak orang-orang yang beramal ibadah, mereka anggap itulah jalan menuju surga, padahal mereka menuju neraka, wa'idhan billah. Karena tidak memiliki ilmu. Tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena bid'ah yang dia buat. Dan bid'ah pun bertingkat-tingkat. Subhanallah. Ada bid'ah yang sampai kepada derajat kufur, wa'idhan billah. Ialah bagaimana orang-orang rafidah. Orang-orang rafidah, syiah. Jika datang tanggal 10 Muharram, mereka merayakan hari-hari yang mereka sebut dengan nama hari Karbala. Mereka melecut tubuh mereka dengan cambuk. Bahkan mereka menikam tubuh mereka dengan pisau. Berdarah-darah. Ya. Sebagaimana tradisi debus di negeri kita ini. Yang kelihatannya adalah merupakan bagian daripada. Yakni. Sisa-sisa pemahaman daripada orang-orang Rafidah. Yang sampai negeri kita ini. Tikam-tikamnya. Subhanallah. Antum lihatlah. Bagaimana bodohnya mereka. Dan mereka menganggap. Inilah jalan menuju surga. Wa'idhan billah. Allah musta'an. Karena itu, ikhwan, dengan ilmu ini antum dapat mengetahui ini halal, antum kerjakan, ini haram. Kalau antum andai kata enggak jelas, kadang masya Allah, kita kerjakan yang Allah larang. Yang haram kita langgar. Yang syirik kita kerjakan. Wa'idhan billah. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ilmu dengannya seorang akan dapat membeda-bedakan yang hak dengan yang batil. Yang dengannya dia akan insya Allah ta'ala dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sampai jam berapa, Ki? Berapa lagi sisanya? Lagi. Tayyib. Hadis yang terakhir, ikhwan, tentang keutamaan ilmu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala anhu. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah bersabda, dunia ini mal'una, terlaknat. Dunia antum ini, dunia kita ini adalah mal'unatun, terlaknat. Dunia ini terlaknat. Subhanallah. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang terdapat di dalamnya. Illa zikrullah. Kecuali zikrullah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan zikir. Maka tidaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma walahu. dan yang semisalnya, baca Quran dan seterusnya, bersedekah, berinfak, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan semisalnya. Ini yang tidak terlaknat. Kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan taat, wa'aliman au muta'alliman, ataupun aliman, seorang alim, ini yang tidak terlaknat. Wa muta'allim, dan seorang yang dia belajar. Maka ikhwan, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala, dan hadis yang hasan. Taulah kita dunia ini adalah terlaknat. Maksudnya ikhwan, apa terlaknat? Jika dijadikan sebagai tujuan kita dalam hidup di dunia ini semua dengan gemerlapnya, ini adalah merupakan kesalahan yang fatal. Karena dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dunia ini semua dalam terlaknat, dimurkai Allah SWT. Kecuali ketika dunia ini dijadikan sebagai sarana untuk negeri akhirat. Sebagai sarana untuk mengumpulkan amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Barang siapa yang paham tentang dunia adalah merupakan sarana untuk dia banyak-banyak menanam kebaikan yang akan dia tuai negeri akhirat, maka dia ada yang beruntung. Ya ikhwan, Allah berikan kepada kita dunia ini sebagai sarana untuk berbekal di negeri akhirat. Walaupun sebentar kita hidup di dunia ini, ikhwan, ini yang menentukan manusia kelak di negeri akhirat. Maka dunia ini adalah merupakan tempat seorang untuk yang cocok tanam dalam hal kebaikan. Yang menanam kebaikan, dia akan tuai kebaikan di negeri akhirat. Tapi yang Allah berikan baginya kesempatan hidup di dunia ini, tidak dia tunai padanya kebaikan. Bahkan dia semaikan berbagai macam kejelekan-kejelekan, wa'iyadhan billah, maka dia akan tuai kejelekan di negeri akhirat. Maka dunia ini semuanya terkutuk, terlaknat. Apapun terdapat dalamnya terlaknat. Kecuali, kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, illa zikrullah. Kecuali ibadah, perbuatan taat seperti zikrullah. Dan lain-lainnya. Amal saleh. Wa'aliman atau muta'aliman. Kecuali seseorang ulama, dia tidak terlaknat. Ataupun muta'aliman, orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan semoga Allah menjadikan kita ikhwan, semua yang hadir dalam majlis ini, menjadi golongan orang-orang yang tidak terlaknat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi untuk sesi pertama ini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Aku ulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li walakum atubi ilaihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wa akhir da'an alhamdulillah Rabbal Alamin. Selanjutnya, sesi yang kedua. Silakan jika antum memiliki pertanyaan. Fadhal. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai ulama. Saat ini kan banyak sekali para tanda kutip ulama-ulama yang berfatwa mengenai Islam tanpa dalil atau dengan pemahaman yang salah. Siapakah yang ulama yang dimaksud oleh yang ulama yang harus kita jadikan referensi? Lalu kita tahu bahwa mereka semua berdalilkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka bilang memfatwakan A dan B berdasarkan itu. Tetapi kita tahu banyak sekali pendapat atau hal-hal yang membuat kita bingung, ini ulama yang mana yang harus kita ikuti. Barakallahu fika. Ikhwan rahimakumullah. Siapa itu ulama sebenarnya ulama? Ulama dari kata-kata ilmu. Dari kata-kata ilmu. Dan ilmu sebagaimana yani seperti Al-Hafidz Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmi Fadli, jika disebutkan dalam hadis ilmu, maka dia seketika akan merujuk kepada qala Allahu wa qala Rasulullah. Semua hadis mengenai ilmu yang Rasul sebutkan pasti maknanya berkonotasi kepada qala Allahu wa qala Rasuluhu. Dan inilah sebenarnya ilmu. Jadi ulama adalah orang-orang yang berbekal dengan qala Allahu wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum mau tahu siapa ulama, lihatlah apa bekalnya. Andai kata bekalnya kultu, menurut saya, menurut hemat saya, menurut boros saya, dengan seorang mengatakan, qala Allah, qala Rasulullah. Ya? Maka qala Allah, qala Rasulullah yang senantiasa disebutkan oleh seorang, menunjukkan dia memiliki babar ilmu. Dan dia adalah insyaAllah ta'ala, layak disebut sebagai ulama jika dia memiliki ilmu yang dalam. Dengan bekalnya, qala Allah, qala Rasulullah. Adapun dia mengatakan, kultu, menurut saya, menurut hemat saya, menurut kami, Ini ubaru. Apa namanya? Bukan ulama tapi apa? Ubaru. Apa namanya? Ubaru. Kemudian ikhwan rahimakumullah. Enggak paham antum. Qala Allah qala Rasul itu ulama. Tapi andai kata mengatakan menurut saya, menurut hemat saya, itu ubaru. Baru sambung antum sekarang ya. Baru connect. Jadi ikhwan, ciri-ciri ulama adalah orang-orang yang senantiasa merujuk kepada qala Allah wa qala Rasulullah. Kemudian jika timbul pertanyaan, ustaz, bukankah setiap ahlul bid'ah yang diulamakan oleh para pengikutnya juga mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah? Kita katakan ya, mereka juga terkadang mengucapkan qala Allah wa qala Rasulullah. Tetapi dalam mereka memahami qala Allah wa qala Rasulullah tidak sebagaimana dipahami oleh Rasulullah. Tidak sebagaimana dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ciri-ciri ulama setelah dia menyandang dan berbekal dengan qala Allahu, qala Rasulullah, yang ketiga dia harus berbekal dalam memahami qala Allah wa qala Rasulullah dengan pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in. Ya? Barulah dia dikatakan sebagai seorang alim. Jika anda perhatikan ikhwan, setiap kelompok dalam Islam yang tersesat, mereka juga punya qala Allahu, punya qala Rasulullah. Contohnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan dalam masalah iman tidak butuh seorang beramal. Jika telah beriman sempurna imannya, amal enggak butuh. Mereka juga punya qala Allahu yang mereka salah tafsirkan. Ya? Sampai-sampai orang-orang sufi yang tidak melaksanakan semua syariat, lepas daripada syariat karena telah mencapai derajat hakikat dan ma'rifat, mereka juga punya qala Allahu. Tapi penafsirannya bukan qala Allahu. Penafsirannya adalah qultu. Apa kata mereka? Seseorang, ilmu syair ini hanyalah untuk orang-orang awam. Diturunkan. Untuk orang-orang yang telah mencapai jenjang ma'rifat. Ya, telah menyatu antara dirinya dengan Allah SWT. Telah tinggi dirinya sehingga, dengan riadahnya. Sehingga akhirnya menyatu dengan Allah SWT. Bertajalli Allah dalam dirinya. Ini enggak guna lagi syariat. Dia ambil ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Inilah ma'rifat. Dan telah datang kepadaku ma'rifat. Enggak perlu lagi salat. Kita enggak percaya. Banyak orang-orang yang enggak salat. Kalau bicarakan paling pintar dia. Apalagi mengkaji sifat 20. Amat pintarnya. Subhanallah. Jadi ikhwan, apa tadi yang ketiga? Dia harus memahami apa? Al-Quran yang menjadi bekal baginya dan hadis Rasulullah sebagaimana pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Lihatlah, tersesat sebagian daripada orang-orang Khawarij sehingga mereka mengkafirkan Ali, membunuh Ali, memerangi Muawiyah dan pasukannya, memerangi Ali lantaran memahami Quran yang salah. Ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, ya, karena dikubarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan berdamainya para sahabat, provokator Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya. Ya, mereka telah mengadakan gencatan senjata. Kemudian dikubarkan peperangan kembali dengan provokator-provokator ini. Ketika itu sepakatlah mereka untuk berdamai, mengangkat masing-masing utusan sebagai penengah. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus. Ketika itu Amr bin As, mereka pun berdamai. Maka keluarlah orang-orang Khawarij mengatakan, Ali kafir karena dia berhukum dengan manusia. Dan Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya boleh milik Allah. Bukan milik manusia. Hanya Allah boleh berhukum. Inil hukmu lillah illa lillah. Mereka kafirkan Ali. Ketika Ali mendengar berita ini, maka Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat ini hak karena dia Quran. Tapi tujuannya adalah kebatilan. Maka ikhwan, ulama adalah yang memahami Quran sebagaimana yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW inginkan. Yang dipahami oleh para sahabat. Antum lihat sekarang jil, bagaimana memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Mereka potong-potong ayat, mereka potong-potong hadis. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi ulama, yang benar-benar ulama adalah yang menyandang. Qala Allah, qala Rasulullah. Kemudian memahami qala Allah wa qala Rasulullah dan pemahaman para sahabat-sahabat. Antum lihat kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam. Kelompok-kelompok yang mengangkat amir, mengangkat imam, membaiat imamnya. Mereka juga punya dalil. Tapi tidak benar cara pengambilan dalil tersebut sebagai dalil. Ya, mereka mengambil hadis-hadis tentang wajibnya baiat. Sehingga hadis ini mereka terapkan kepada jamaah mereka. Sehingga ketika antum datang, siapa imammu? Enggak ada. Oh, berarti kamu kafir. Harus baiat pada imam kami. Berkata Rasulullah, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata wa matatu jahiliyah. Rawah Muslim. Kata dia apa? Dia langsung seketika menukar hadis. Barang siapa yang mati dan tidak memiliki bai'at di lehernya, maka matinya mati jahiliyah, rawah Muslim. Engkau enggak memiliki bai'at, kafir. Dari mana diambil? Dari hadis. Tapi bukan seperti itu makna yang Rasulullah SAW inginkan. Maka ciri-ciri ulama adalah yang memahami Quran dan Sunnah sebagai pemahaman salafus salih. Kemudian ulama, ikhwan, Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, memiliki ciri-ciri apa? Khasyatullah. Takutnya hanya kepada Allah. Tidak ada tendensi. Tidak bisa dibeli fatwanya. Mentang-mentang dia apa namanya dekat kepada penguasa, maka disetir penguasa, cari dalilnya supaya ini bisa jadi halal. Dicari-cari pinter-pinter ayat, pinter-pinter hadis, akhirnya boleh dalilnya ini. Bukan ini ulama. Dia enggak punya tendensi, dia hanya takut kepada Allah SWT. Tidak takut kepada apapun juga. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para hamba-hambanya ulama. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hendaklah kita mencontoh para ulama-ulama kita yang telah meninggal, yang mereka telah selamat daripada fitnah. Berkata Ibnu Mas'ud, man kana minkum mustannan falastanna billadhi qad mat. Barang siapa yang ingin menjadikan contoh suri tauladan, jadikanlah contoh suri tauladan para orang-orang yang telah meninggal, para ulama yang telah meninggal, yang kita tahu sampai akhir hayatnya mereka selamat akidahnya, ya, para salafus saleh, ulama-ulama tabi'in, Atha dan lain-lainnya, Hasan Basri dan lainnya, Sa'id bin Jubair, Urwah bin, dan seterusnya. Antum ikuti mereka, jejak mereka. Al-Aimah yang imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Syafi'i, Thawri, Ibn Uyainah, dan lain-lainnya. An-Nakhi. Kita ikuti jalan mereka dalam beragama. Inilah jalan yang menyelamatkan. Dan mereka lah ulama. Kemudian kita ikuti ulama-ulama sekarang yang kita kenal mereka senantiasa mendakwakan kepada sunnah. Ya, baik yang telah meninggal sekarang seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Salih Uthaymin, ya, Syekh Muqbil bin Wadi'i. Kemudian lagi Syekh Muhammad Salih Al-Bani rahimahumullah tabaraka ta'ala. Dan yang hidup seperti Syekh yani Salih Fauzan hafizahullah dan ulama-ulama lain. Syekh Salih Al-Syekh. Mereka lah ulama-ulama yang kita jadikan sebagai rujukan dalam beragama. Karena kita tahu bagaimana istiqamah mereka dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Bagaimana? Tafadhal. Yang lain? Silakan Pak. Pak Mukti ya. Mengenai menuntut ilmu Ustaz, apakah yang Ustaz maksudkan menuntut ilmu dalam hal ini adalah ilmu, hanya ilmu agama? Baik. Bagaimana dengan ilmu-ilmu lain seperti misalnya apa ilmu-ilmu umum gitu? Apakah itu termasuk bagian daripada yang Ustaz maksudkan dari awal tadi? Baik, barakallahu fiik. Adapun ilmu-ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin, ya, selain daripada ilmu agama, hukum mempelajarinya berbeda-beda. Terkadang dianjurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia. Terkadang bahkan menjadi wajib fardu kifayah. Bahkan terkadang menjadi fardu ain, tergantung keadaan, situasi dan kondisi. Misalnya, satu negeri membutuhkan ilmu tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Ya. Maka hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu untuk mempelajari ilmu tersebut. Kemudian ternyata tidak ada yang mampu kecuali satu orang. Maka berubahlah menjadi fardu ain bagi dia mempelajari ilmu tersebut. Seperti ilmu kedokteran. Ya, misalnya ada hal tertentu yang memang apa namanya dibutuhkan masyarakat. Dan antum lihat ikhwan, Islam itu bukanlah menutup mata terhadap ilmu-ilmu sain. Wallahi tidak. Bahkan jika antum kembali kepada sejarah, berkembangnya orang-orang kufar di Eropa sana gara-gara yang mereka belajar berguru kepada kaum muslimin. Ketika Islam bercokol di Andalus, ikhwan rahimahumullah, tegak dinasti Umayyah II. Ketika itu para ulama bergiat mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu. Sebagian daripada ilmu-ilmu tersebut, ikhwan, menjadi rujukan orang-orang kufar belakangan. Bahkan teori-teori dalam sebagian yang ada sekarang ini adalah merupakan penemuan kaum muslimin terlebih dahulu. Ya. Silakan nanti merujuk kepada kita para ulama dalam hal ini. Menunjukkan para ulama kita pun mereka peduli terhadap ilmu. Ilmu-ilmu maksudnya ilmu-ilmu di luar daripada ilmu-ilmu agama. Maka ilmu-ilmu seperti ini, yakni hukum mempelajarinya tergantung tujuannya. Andai kita mendatangkan kemaslahatan manusia, bisa hukumnya dianjurkan, mustahab. Bisa berubah menjadi fardu kifayah. Bisa berubah menjadi fardu ain. Ya, sesuai dengan tujuannya. Karena terkadang ilmu-ilmu ini juga dapat digunakan untuk kejahatan, kejelekan. Seperti nuklir, ikhwan rahimakumullah. Saya berikan contoh. Dapat digunakan untuk sarana kebaikan. Jadi, apa namanya? Sebagai apa ya? Pembangkit listrik, tenaga nuklir. Dan dia juga dapat merusak. Maka ilmu-ilmu seperti ini dapat dipelajari dan hukumnya sesuai dengan hukum tujuan. Dan manfaatnya akan membuat hukum tersebut berkaitan dengan manfaatnya. Jika dia membahayakan manusia secara murni, hukumnya haram. Seperti mempelajari ilmu sihir. Hukumnya haram. Mengamalkannya kufur, mempelajarinya kufur. Ilmu sihir, enggak ada gunanya. Nyantet orang apa gunanya itu? Ya. Ilmu pelet dan seterusnya. Ilmu magic yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mudarat. Mempelajari ilmu-ilmu falsafat tentang ketuhanan dalam Islam. Meniru falsafat ahli filsuf orang-orang kufar. Ahli falsafat orang-orang kufar. Mengambil teori-teori orang-orang Yunani dalam mencari kebenaran. Ini ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu falsafat yang membuat lahirnya ilmu-ilmu kalam yang menyesatkan banyak manusia. Sehingga muncullah Mu'tazilah, muncullah Jahmiyah. Lantaran ilmu-ilmu falsafat dalam mencari Allah SWT. Kita enggak butuh ilmu falsafat, kita cukup qala Allah wa qala Rasulullah. Karena itulah berkata Ibnu Taimiyah tentang ilmu falsafat, la yantafi'u bihi adh-dhaki. Ilmu ini enggak bermanfaat bagi orang alim. Enggak bermanfaat. Wala yafhamuhu al-balid. Enggak paham orang-orang bodoh. Orang bodoh enggak paham, orang alim enggak bermanfaat untuk apa? Buang. Maka ya akhi barakallahu fik, antum-antum yang memiliki kecenderungan untuk mendalami ilmu-ilmu tertentu, jika mendatangkan kebaikan kepada Islam, hukumnya adalah dianjurkan, bahkan boleh menjadi wajib. Allah memerintahkan kita berjihad, berarti Allah memerintahkan kita untuk mempelajari bagaimana cara membuat musuh-musuh takut kepada Islam. Bagaimana membuat peralatan-peralatan persenjataan yang membuat musuh-musuh Islam. Dan seterusnya, Allah perintahkan kita untuk haji, berarti kita diperintahkan untuk memudahkan bagaimana sarana bisa pergi haji. Mempelajari bagaimana sarana pergi haji. Sehingga terciptalah pesawat, dan seterusnya. Karena yang namanya perintah-perintah Allah SWT itu ada sarana ke sana. Allah perintahkan kita untuk salat, berarti kita diperintahkan juga untuk menutup aurat. Dan aurat adalah yang wajib tutup dengan pakaian. Pakaian adalah sesuatu yang harus dipelajari bagaimana cara membuat dan seterusnya. Ya, maka hal seperti ini kembali kepada kemaslahatan dan tujuan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Jadi antum jangan kecil hati. Alah, berarti aku enggak ada gunanya. Siapa bilang? Antum berguna. Matematika enggak ditanya di kubur. Ya, di kubur enggak ditanya. Tapi dunia bermanfaat. Membagi-bagi warisan dengan matematika. Dengan ilmu hisab. Ilmu faraid. Ilmu faraid yang enggak bisa kali-kali, enggak bisa bagi-bagi, enggak bisa. Jadi jangan antum menganggap Islam mengecilkan ilmu ini. Wallahi tidak. Naam. Fadhal. Gimana kalau umpamanya ilmu yang kita tuntut itu Ustaz, umpamanya sampai S1, S2, atau S3. Tapi tujuan terakhir kita umpamanya untuk tidak memperdalami ilmu itu gitu Ustaz. Maksudnya kalau seperti kedokteran tadi kan jelas manfaatnya untuk kaum muslimin atau orang banyak. Sementara kita mempelajari ilmu itu umpamanya untuk mungkin nanti mempermudah maisyah kita. Bermanfaat gak ilmu itu untuk masyarakat dan manusia? Bermanfaat Ustaz. Cuman pada saat kita masuk ke umpamanya perusahaan gitu Ustaz ya. Nah ilmu itu sama sekali tidak dipakai gitu Ustaz. Iya. Maksudnya backgroundnya tuh apakah ilmu apa sains atau ini gitu. Tapi pada saat nanti dunia kerja gak digunakan gitu Ustaz. Nah gimana hukumnya? Allah tabaraka ta'ala. Boleh jadi sebagian daripada ilmu-ilmu itu min fudhulil ilmi. Ilmu yang tidak ada manfaatnya dituntut. Karena gak membuahkan hasil. Gak membuahkan faedah. Ya. Andai kata bermanfaat, faktor silakan. Andai kata dia terkadang payah-payah untuk bertahun-tahun, dia setelah antum bekerja enggak dia enggak manfaat, enggak ada sama sekali manfaatnya, enggak dipakai. Kita khawatir dia masuk ke dalam fudul ilmi, ilmu-ilmu yang tidak memiliki manfaat banyak. Ya, oleh karena itu antum adalah pandai-pandai membagi-bagi waktu, ikhwan. ya, untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu yang menghidupkan hati antum dan menghidupkan antum di dunia ini sebelum antum mati. Maka luangkan waktu antum, walaupun antum sibukkan dengan bekerja, belajar, jangan pernah melupakan ilmu agama. Tuntutlah dia. Banyak perkara-perkara yang antum butuh mencari jawabannya dalam agama. Bagaimana hukumnya? Wallahi banyak sekali. Dalam transaksi muamalat, bisnis, dan seterusnya. Dalam akidah, dalam muamalat, dalam ibadah. Antum melihat bagaimana mudahnya orang bertikai gara-gara tidak memiliki ilmu. Ya, masing-masing padahal salah. Kamu salah, kamu salah. Padahal dua-duanya salah karena tidak memiliki ilmu. Begitu mudahnya antum melihat orang bertikai gara-gara apa? Tidak memiliki ilmu. Berdebat gara-gara tidak memiliki ilmu. Akhirnya gontok-gontokan gara-gara tidak memiliki ilmu. Dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat. Subhanallah. Allah tabaraka ta'ala alam. Ini masalah jenggot ini, Ustaz. Oh iya, masalah ini jenggot. Ini mencari pekerjaan, kalau berjenggot ini susah diterima, Ustaz. Ini boleh enggak dipotong untuk sementara, nanti terima diperpanjang lagi, Ustaz? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kira akhirat sana lebih baik bagi antum daripada dunia ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah SWT. Menjaga larangan Allah SWT, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki baginya dari arah yang tidak terduga. Yang lain. Tafadhal. Mau nanya lagi, Ustaz, untuk kita yang tinggal di sini kan seperti kemarin mungkin Nana pernah tanya sama Ustaz, kita enggak punya dai yang bisa membimbing kita secara intensif di sini. Sementara kita juga tetap butuh berkumpul bersama teman-teman untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, terkadang di majelis itu sebagian teman-teman minta kita menyampaikan ya mungkin tentang ilmu agama gitu, Ustaz. Cuman kita tidak merasa mumpuni untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, kita, terkadang ya jadinya enggak ngumpul gitu umpamanya, Ustaz. Enggak jarang ngumpul lagi gitu untuk membicarakan masalah agama gitu, Ustaz. Gimana saran Ustaz? Baik, saran saya ikhwan rahimakumullah. Sekarang Allah mudahkan semua sarana. Ya. Antum mengajar di sini boleh dilihat di seluruh dunia. Dan antum bisa belajar pada tempat masing-masing. Satu di Tokyo, satu di Sendai, satu di Hiroshima, satu di Nagano. Antum semua bisa belajar dalam waktu yang sama. Maka wallahi yani zaman sekarang zaman yang begitu mudahnya antum menimba ilmu. Ada sarana-sarana Skype, dim-dim, macam-macam yang sekarang ada. Antum bisa berkumpul bersama dalam waktu yang sama. Antum tinggal berhubungan dengan para ustaz-ustaz kita. Di belahan manapun mereka berada. Yang di Madinah, yang di Indonesia, yang di Timur Tengah, yang di Timur-Timur. Selama mereka ustaz, memiliki ilmu syar'i, antum hubungi mereka. Janjian, ustaz. Antum bisa memberikan kami jadwal kajian setiap malam ini, hari ini, jam sekian. Cari mereka. Wallah insyaAllah akan mudah. Masing-masing antum kumpul. Dan di situ lihat, bisa diabsen. Nama-namanya. Abu Hamzah, absen dia ini, tidak ada. Nampak semua sini. Maka antum Allah mudahkan, ikhwan. Dan sekarang ada yakni apa namanya studi yang baik ditiru itu Jamiah Madinah Al-Alamiyah itu murid-muridnya dari belahan dunia seluruhnya, gurunya di Mesir, murid-muridnya di Indonesia, ada yang di Belanda, di mana-mana, mereka semua hadir di situ, gurunya ceramah, kadang-kadang gurunya tampakkan wajahnya, mereka melihat dan mendengar, kadang-kadang mereka bertanya. Allah mudahkan sekarang. Sekarang antum tinggal mau enggak belajar itu aja. Andai kata tidak dapat antum mendatangkan dai yang duduk di sini bertempat di sini, seperti ini antum lakukan. Nanti antum lobi para ustaz-ustaz yang ada di Indonesia, kawan-kawan kita. Tentukan harinya, buka kitabnya, kaji kitab. Dan sebagian daripada kajian-kajian kita bisa. Seperti kajian-kajian di Batam, bisa antum dengarkan melalui live streaming. Ya, bahkan kita bisa khususkan untuk antum kajian-kajian. Dan ada kajian-kajian malam sebenarnya yang bisa kita kajian malam di Batam bisa antum dengarkan di sini insyaallah taala. Antara maghrib dan isya. Yang penting banyak jalan menuju Sendai. Banyak jalan menuju Sendai insyaallah ikhwan. Wallahu tabaraka taala a'lam. Cukup sampai sini, hei. Nanti lanjutkan lagi insyaallah. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.